Aduhai sakitnya luka yang berdarah, berikan sutra mulia untuk ku balut luka. Lukaku parah, tiada obatnya, hanyalah sutra mulia pengawar luka hamba. Ku akan pergi mengikut langkah, tak ku tahu entah kemana. Dariku hidup bercermin dosa, biar hidupku telan bara. Mencari sutra mulia untuk ku balut luka. Oh, oh, oh, oh. Semua. Jika takdir kita tak berjumpa di alam ini saudara, akan tunggu engkau semua di alam yang penuh takwa. Ku dahaga limpah kurnia, ku kan cari sutra mulia untuk ku balut luka, luka yang berdarah. Izinkanlah hamba mengaturkan mencari sutra mulia.